Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, kembali kita mengkaji firman-firman Allah lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membahas tentang kisah dua orang kafir yang menyelewengkan wasiat yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas. Dan ayat 107 dari surah Al-Ma'idah ini adalah kelanjutan dari kisah terdahulu yang menceritakan tentang bagaimana sebenarnya pentingnya persaksian di dalam suatu proses hukum dan betapa Islam sangat memperhatikan itu. Kemudian kita akan melihat di dalam ayat ini juga betapa Islam, Al-Quran dalam hal ini menjelaskan tata cara yang terbaik yang dapat kita lakukan terhadap orang-orang yang mengkhianati wasiat yang diwasiatkan kepadanya. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa itsman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa 'alayhimul awwalayan. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak, yang lebih dekat kepada orang yang meninggal, memajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami, kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sedikit mengingatkan tentang kisah terdahulu, bahwa ketika Badil bin Maryam bin Abi Maryam, budak daripada As bin Wa'il As-Sahmi, meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia, ketika itu dia di dalam perjalanan dan tidak menemukan saksi daripada wasiatnya kecuali dua orang kafir, yaitu Tamim Ad-Darimi sebelum dia masuk Islam dan Addad bin Badda. Tetapi ternyata kedua orang kafir ini tadi mengingkari wasiat itu, dan ia menjual salah satu daripada wasiat yang termahal, yaitu yang berupa bungkusan berisi emas dan perak. Nah, kemudian setelah diajukan pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua orang kafir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Tamim Ad-Darimi ketika itu membayar sejumlah harta yang ia ambil, yaitu 500 dirham, dan kemudian mengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada ahli waris yang diwasiatkan itu sebanyak 500 dirham dari harta yang diambil oleh kawan yang bersama-sama dengan dia dari orang kafir di dalam perjalanan itu. Nah, jadi jelas di sini bahwa mereka melakukan suatu dosa, tetapi betapa indahnya redaksi Al-Qur'an. Kalimat yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uthira, yang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, terjatuh pada sesuatu tanpa disengaja. Artinya, karena mereka memiliki surat wasiat, dan kemudian di dalam surat wasiat itu terdapat barang-barang yang berharga, ini kan sangat menggiurkan. Tentu kita pun kalau mendapatkan itu belum tahu kan gitu saja. Artinya, belum tentu kita mampu memegang wasiat itu dengan jujur. Nah, betapa banyak kita melihat juga di dalam sejarah Indonesia, orang-orang yang tadinya memegang wasiat dan kemudian menggunakan katakanlah semacam surat sakti atau wasiat itu untuk melakukan sesuatu yang memperkaya dirinya sendiri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan uthira, artinya mereka terpengaruh untuk berbuat dosa. Dan akhirnya mereka berbuat dosa, maka sumpah mereka diminta, atau mereka di, yang tadinya sudah bersumpah bahwa mereka memang mengakui kesalahannya, kemudian dipanggillah ahli waris daripada yang memberikan wasiat itu tadi, yaitu Badil bin Abi Maryam, untuk bersumpah pula bahwa sebenarnya mereka benar-benar ahli waris yang sah daripada Badil untuk menerima harta warisan itu tadi. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berlaku sesuatu yang lampauin batas, dalam artian berkhianat terhadap wasiat itu untuk kedua kalinya. Artinya kalau ada orang lain kafir yang melakukan pengingkaran terhadap wasiat itu, maka kami sebagai ahli waris tidak akan melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap harta wasiat yang ditinggalkan oleh keluarga kami. Baiklah, mungkin Ustaz Zainal akan memberikan penjelasan lebih. Fadhol, Ustaz. Saya melihat ayat 107 dari surah Al-Ma'idah ini merupakan embrio, benih dari naik banding. Iya. Jadi ketika seorang terdakwa atau tersangka itu merasa kurang puas dengan keputusan di awal, maka dia bisa menempuh kepada persidangan lebih tinggi, di tingkat lebih tinggi di atasnya. Nah, ini disebutkan pada ayat 107, di mana ayat 106 ditemukan seperti kata Ustaz Ardi tadi, orang, dua orang yang menjadi saksi tadi memberi apa adanya dengan sudah dihilangkan satu barang wasiat. Maka di ayat 107 setelah mereka di 106 mereka diminta kesaksian, dan rupanya mereka juga ada unsur penipuan di situ, maka pihak ahli waris tentu saja merasa curiga. Maka pada ayat 107 ini pihak ahli waris naik banding. Nah, jadi sebenarnya naik banding itu diakui oleh Islam, dan itu suatu hal yang sebenarnya diadopsi dari ajaran yang kita cintai ini, Ustaz Ardiansyah. Nah, maka di sini disebutkan masih tetap sampai sekarang sebenarnya kehakiman itu, makanya ada istilah suara apa, hakim itu memutuskan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena memang sangat diharapkan di situ. Sering sekali dia menyebutkan nama Allah, fayuksimani billah. Sebelumnya juga disebutkan walanaktumu syahadatullah. Jadi kesaksian kita itu dan sumpah kita itu di persidangan tidak lepas dari keagungan pencipta kita. Boleh jadi kita selamat di dunia, tetapi di akhirat semua akan terbuka, Ustaz. Nah, kalau kita melihat memang di sini, Ustaz, berkaitan dengan apakah itu persaksian ataupun sumpah, ini kan sangat dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang itu bersaksi, ingatlah kalau dia syahadatuz zur, yaitu bersaksi palsu atau bersumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Seakan-akan dia ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku bohongi engkau. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, tidak bisa didustai, kan begitu. Nah, jadi sangat menarik, Ustaz, kalau kita tarik ini, Ustaz, ke dalam kehidupan keseharian, betapa saat sekarang ini sangat mudah orang untuk bersumpah dan katakanlah mungkin melakukan persaksian dusta, bersumpah palsu begitu, Ustaz, hanya untuk kesenangan pribadi atau untuk kepentingan sesaat. Bagaimana Ustaz melihat ini? Ada apa sebenarnya di dalam orang yang seperti ini, Ustaz? Iya, sumpah itu sendiri sebenarnya tidak diminta, tapi ketika itu sumpah sudah diucapkan, maka dia memiliki konsekuensi. Ketika itu dilanggar, seperti kita pernah menyebutkannya, dia harus membayar kafarat. 10, memberi makan sebanyak 10 orang. Tetapi sebenarnya bukan sekedar membayar kafarat itu, seperti kata Ustaz Ardian. Artinya sudah membayar kafarat, selesai gitu. Tapi sebenarnya kita ini beriman tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan. Seperti para salafus saleh ketika kehilangan banyak hal, mungkin istrinya meninggal, anaknya juga mungkin meninggal, rumahnya habis, dia masih bisa berkata, lam yakun fi dini, itu semua tidak terjadi bagi agamaku. Aku masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah hal yang termahal yang aku miliki. Maka sebenarnya orang yang beriman itu dia akan mempertahankan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan apapun. Bukan menjual Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apapun. Nah, itulah sebenarnya beda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Benih-benih keimanan ini akan menimbulkan banyak positif dalam kehidupan dia. Karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberi rezeki. Istri mungkin dapat istri yang lain lebih cantik daripada istri sebelumnya. Dari istri itu akan mempunyai anak juga mungkin yang lebih soleh daripada anak sebelumnya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha pemberi rezeki. Jadi mungkin dapat kita katakan Ustaz bahwa antara lain penyebab dari atau faktor utama dari orang suka melanggar sumpahnya atau suka bersaksi palsu atau bersumpah palsu ini karena ada khalal fil iman. Adanya kerusakan atau kebobrokan di dalam keberimanan dia begitu. Dan ini tentu dapat menyebabkan kepada hal-hal yang lain karena ketika dia bersumpah palsu apalagi itu untuk kepentingan pribadi, maka ini bukan hanya merugikan sedikit orang tetapi banyak orang yang akan dia rugikan dari sumpah itu kan begitu. Tapi sebenarnya yang lebih rugi lagi adalah diri sendiri. Dirinya sendiri. Diri sendiri. Suatu hal yang perlu kita cermati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kita. Kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang kita kali-kali itu sebenarnya itu tidaklah seberapa dengan khazanah rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia berpikir kalau aku jujur aku akan rugi. Itu menurut kali-kalian dia. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala ketika Anda jujur, Anda akan menjadi itulah, orang yang untung. Itulah yang sebenarnya keberuntungan itu. Itulah sebenarnya harga diri Anda. Bagaimana orang melihat Anda kaya tetapi Anda terhina di muka orang? Karena apa? Karena orang sudah mencap ini adalah orang yang suka berjanji palsu. Itu kan suatu hal yang rugi diri dia sendiri. Jadi jangan pernah berpikir ketika dia berjanji kemudian suka mengingkari, bersumpah kemudian suka melanggar, Allah rugi dan orang lain rugi. Boleh jadi memang orang lain terlihat rugi, tetapi sebenarnya yang paling rugi pada saat itu adalah dirinya sendiri. Iya, memang di antara sifat daripada orang munafik itu yang kalau dia berkata-kata dia selalu bersumpah, Ustaz. Dia kalau berkata-kata dia selalu mengatakan wallahi demi Allah aku sudah begini-begini begitu. Artinya salah satu ciri daripada kemunafikan itu suka memperjualbelikan asma'ullah dengan sumpah-sumpahnya begitu. Padahal orang tahu bahwa apa yang dia sumpahkan, seribu sumpah pun dia sebutkan itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan karena orang sudah tahu kalau dia itu adalah pembohong kelas kakap kan begitu. Maka ditutup ayat ini dengan wa ma'tadaina inna izan lamina zalimin. Sesungguhnya kalau kami demikian melanggar sumpah, tentu kami termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Karena memang sudah otomatis orang yang melanggar sumpah akan merugikan dirinya sendiri. Ya, tentu para pendengar rahimakumullah, banyak hal yang dapat kita tarik dari ayat ini. Antara lain adalah jangan cepat-cepat kita melakukan sumpah kalau sekiranya kita itu tidak mampu untuk menjalankan hal itu. Artinya kalau kita memang memangku suatu jabatan dan kita kemudian bersumpah apalagi berjanji atas nama Allah bahwa kita akan melakukan ini dan itu padahal kita sendiri sebenarnya tidak mampu melakukan itu, maka janganlah kita berkata demikian karena memang betul untuk membayar kafaratnya mudah, hanya berpuasa 3 hari misalnya atau memberi makan 10 anak yatim misalnya. Tetapi ingatlah bahwa di atas itu semuanya ada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun basir. Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat atas apa yang terdetik dan berada di dalam diri kita, terlintas di dalam pikiran kita bahkan. Oleh karena itu marilah kita awali hari ini dengan senantiasa berkata jujur dan memegang janji, baik itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan tentu janji kita sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala membukakan ya bahwa yang batil itu tetap batil dan yang hak itu adalah hak. bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua orang kafir itu tadi telah mengingkari wasiat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa ini ahli waris yang berhak untuk menerima wasiat itu sebenarnya. Sangatlah menyakitkan dan menyedihkan dikala orang-orang ramai mengetahui bahwa kita adalah orang yang berdusta, bahwa kita adalah orang yang berbohong, dan kita mengakuinya terpaksa di depan orang ramai. Oleh karena itu, sebelum kita ditimpa oleh rasa malu itu tadi, oleh karena itu berfikirlah kita 1000 kali untuk berjanji, apalagi bersumpah atas nama Allah, kalau itu memang tidak mampu kita untuk menepatinya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang jujur dan berfikir untuk berkata-kata dan berjanji lebih daripada apa yang telah kita lakukan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini setiap hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.